بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan silsilah nasihat yang ketujuh. Iyyakum wa tahyijal fitan. Hati-hati kalian dari mengoparkan api fitnah. Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya prinsip salaf adalah fitnah itu dijauhi, ditinggalkan, bukan didatangkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang pengobar-pengobar api fitnah. Fa'akul, saya katakan, wima yambaghi an yu'lam, yang diantara perkara yang seyogianya diketahui, diilmui, annal fitnata innama yuhayyijuha sinfani, bahwasanya fitnah itu hanyalah dikobarkan apinya oleh dua jenis orang. Al-awwal, yang pertama ialah man qasduhu sayyi'un, seseorang yang maksudnya, tujuannya, niatnya memang jelek, memang jahat. Yuridu syarra bil muslimin, dia menghendaki, menginginkan kejelekan, keburukan menimpa kaum muslimin. Kal kuffar wa tasaisihim, seperti orang-orang kafir dan penyusup-penyusup mereka, dasisah mereka. Wa ahli bid'ahi wa junudihim, dan ahli bid'ah beserta dengan bala pasukannya. Ini sinful awal, jenis yang pertama. Dan ini perkara yang sangat ma'ruf. Karena mereka disebut dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka lah yang dikenal dengan ashabul fitan, ashabul furqat wal ikhtilaf. Dari kalangan kaum kufar atau dari kalangan ashabul ahwa wal bid'ah. Memang niatannya jelek, memang niatannya jahat, memang ingin menebarkan kerusakan-kerusakan akidah di dalam tubuh kaum muslimin. Terkait dengan orang-orang kufar yang dikenal dengan makarnya dan memang memiliki niatan-niatan menghancurkan dunia, terutama kaum muslimin, adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam sebuah kitab dengan judul Rasail fil Adiyan wal Firq wal Madhahib, ta'rif Dr. Muhammad bin Ibrahim al-Hamad, pada halaman 97 sampai 98, ketika menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, sejarah Yahudiyah, dan bagaimana kiprah Yahudi di dunia di sepanjang sejarah. Beliau menyebutkan pada khulasa pembahasannya. Kata beliau, wa khulasatul qawli annana law ista'raba tarikh al-islami la wajadna anna lil yahudi dawran fi kulli fitnatin wa hadas yadur bil muslimin. وإن لم يكن الحدث من صنعهم ابتداء لكنهم يوقدونه ولو بعد حين. Ringkas pembahasan adalah, kalau seandainya kita memaparkan sejarah Islam, menguraikan dari awal sejarah Islam, niscaya kita akan mendapati bahwasanya orang-orang Yahudi itu memiliki andil, punya kiprah dalam semua fitnah dan peristiwa yang terjadi yang membahayakan kaum muslimin. walaupun peristiwa itu bukan tindakan mereka dari awal, namun mereka mengobarkan apinya walaupun di masa akan datang. Semua fitnah, semua peristiwa, semua kejadian yang menimpa kaum muslimin, yang membahayakan kaum muslimin, Yahudi di balik itu. Bisa jadi mereka orang pertama yang memang membuat makarnya, yang menyusun itu semua, atau mereka nanti yang akan mengobarkan apinya, yang mendukungnya. Kata beliau setelah itu, وَهَذَا مَا جَعَلَ بَعْضَ الْبَاحِثِينَ يَذْهَبُونَ إِلَىٰ أَنَّ الْيَهُودَ وَرَأَ كُلِّ الْفِتْنَةِ وَالْأَحْدَاثِ. Ini semua, ini semualah yang menjadikan orang-orang bahith, para peneliti, para bahithin, mereka berpandangan bahwasanya orang-orang Yahudi merekalah orang-orang yang di belakang semua fitnah dan kejadian. Beliau mengatakan, menjabarkan setelah itu, wala yasyuku ahadun bi anna al-yahuda amilu juhdahum wala yazalun fitusi wa tafriqi bainal muslimin. Tidak ada seorang pun yang syak, yang ragu-ragu bahwasanya orang-orang Yahudi mengerahkan semua kemampuan mereka bekerja, dan terus sampai sekarang mereka bekerja untuk menyusup dan memecah belah di kalangan kaum muslimin. Wa muhawalati isadi aqidatihim wa akhlaqihim. Mereka terus berupaya, berusaha untuk merusak akidah kaum muslimin dan akhlaknya kaum muslimin. Fal muhaqiqun yajzimun bi anna al-yahudahum alladhina ansha'u at-tashayyu' war-rafd ibtida'an. Para ahli tahqiq, para peneliti, mereka memastikan bahwasanya orang-orang Yahudilah yang pertama kali memunculkan, yang membuat paham Syiah dan paham Rafidah dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi, mencetus mazhab akidah pemahaman Syiah dan Rafidah. Wahumul ladzina badaru budur firaq dhalah kal mu'tazilah wal jahmiyah wasal firaqi الباطنية النصيرية والإسماعيلية والترويز والقرامطة. Mereka pula orang-orang Yahudi yang menanam benih, yang menabur benih munculnya berbagai macam kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan semua kelompok-kelompok batiniyah seperti Nusairiyah, Ismailiyah, Terwiz, dan juga Qaramithah. Yahudi semua itu. وهم الذين مهدوا للدولة الفاطمية الشيعية. Mereka pula yang melapangkan jalan, yang menyiapkan jalan, yang memfasilitasi daulah Fatimiyah Syiah. وعن طريقها نشر اليهود بدع القبورية وطرق الصوفية والأعياد المبتدعة كعيد الميلاد والبدع والخرافات التي ساتت في عهد الدولة الفاطمية والدولة القرامطة وما بعدها. Dan melalui jalur itulah, dengan tariqah itulah, orang-orang Yahudi menyebarkan bid'ah-bid'ah kuburiyah, tariqah-tariqah sufiyah, id-id yang bid'ah seperti idul milad, kebid'ahan-kebid'ahan, khurafat-khurafat yang menguasai, yang mendominasi pada masa daulah Fatimiyah dan juga daulah Qaramithah dan yang setelah mereka. Itu semuanya ulahnya orang-orang Yahudi, makarnya orang-orang Yahudi, dipersiapkan oleh orang Yahudi. Allahul Musta'an. Beliau mengatakan lagi, walamma zaharatil qadiyaniyah wal baha'iyah ayyaduha thumma ihtawaluha. Dan ketika muncul kelompok qadiyaniyah, qadiyaniyah sama dengan Ahmadiyah, juga al baha'iyah, orang-orang Yahudi yang membela mereka, yang mendukung mereka, kemudian orang-orang Yahudi pula yang mengasuh mereka semuanya ini, dilindungi oleh orang Yahudi. Ini semua dipaparkan, dijabarkan panjang di bukunya ini. Rasail, Fil Adyan, Wal Firq Wal Mazahib. Bicara masalah Qadianiyah, Bahaiyah, Nusairiyah, Ismailiyah, Qaramithah. Ini semua berbahas di sini. Dan beliau buktikan di balik mereka adalah orang Yahudi. Beliau mengatakan lagi, وَهُمُ الَّذِينَ سَاهَمُوا فِي سُقُوطِ الْخِلَافَ الْعُثْمَانِيَّةِ. Orang-orang Yahudi pula yang memiliki saham jatuhnya khilafah Utsmaniyah. Walai yansal muslimuna ma fa'alahu Yahud ad-Dunmah fi Turkiya. Hina azharu al-Islam wa dakhalu fi umqil khilafah wa kadu al-Islam. Fa'assasu al-jum'iyyat al-sirriyah liyatahab al-khilafah. Thumma i'lan al-almaniyah wa makkanu lusani'atihim Mustafa Kamal Atatürk. Yahudi pula yang memiliki saham, yang memiliki andil jatuhnya khilafah Utsmaniyah. Kaum muslimin tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh Yahudi Dunmah di Turkiya. Mereka menampakkan keislaman, pura-pura masuk Islam, mereka masuk ke dalam inti kekhilafahan ketika itu. Mereka membuat makar kepada kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Mereka membuat jamiah-jamiah rahasia untuk menghancurkan khilafah Utsmaniyah tadi. Kemudian mereka mengiklankan, mengumumkan paham almanah sekuler. Dan Mustafa Kamal Atatürk yang kemudian memuluskan rencana mereka dan makar-makar mereka. Intinya adalah semua itu adalah tindakannya orang-orang Yahudi. Ini menegaskan kepada kita semua, barakallahu fikum, bahwasanya fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di sana ada peran dan andilnya orang-orang kufar, terutama orang-orang Yahudi, penyusup-penyusup dari kalangan Yahudi. Dalam sepanjang sejarah dibuktikan demikian keadaannya. Fitnah yang sangat besar, fitnah Rafidah, Qaramithah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Tariqat Sufiyah, Quburiyah, dan yang lain-lain tersebut. Adapun terkait dengan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah, ada sebuah penjelasan dari Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tentang kaum Khawarij. Beliau mengatakan inna haula'il kharijin awida'in ila al-khuruj. Sesungguhnya orang-orang Khawarij itu atau orang-orang yang mengajak, yang menyeru pemberontakan penguasa itu, imma annahum madsusuna fil Islam. Bisa jadi mereka itu orang-orang disusupkan dalam Islam, para penyusup-penyusup, para dasisa desisa dalam Islam. Makanya permainan makarnya orang-orang kufar memasukkan penyusup mereka di tubuhnya kaum muslimin, membuat fitnah Khawarij. Yang pertama kata beliau, au annahum muslimuna lakinnahum fi muntahal jahl bil Islam. Atau mereka adalah kaum muslimin sendiri, tetapi mereka dalam puncak kebodohan dan keislamannya. Dua, imma mereka itu madususun dasais fil Islam, penyusup dalam Islam, atau mereka muslimin namun mereka dalam puncak kebodohan mereka tentang keislaman mereka. Ini disebutkan dalam Fatawa Al-Allamah Al-Albani fi Tahdzir min Al-Khawarij di bagian awal-awal halaman 1-9. Menegaskan kepada kita semua bahwasanya di antara yang mengobarkan api fitnah tengah-tengah kaum muslimin di sepanjang sejarah, mereka adalah tipe yang pertama yang memang punya niatan-niatan buruk, niatan jelek, membuat makar kepada kaum muslimin, baik dari kalangan kaum kufar dan dasikah mereka atau dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang diperalat oleh musuh-musuh agama, atau mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah yang muslimin tetapi mereka dalam puncak kebodohan mereka dan Islam yang mulia ini. Ini yang pertama. Artinya jangan sampai melupakan adanya penyusup-penyusup di dalam fitnah. Di antara yang diingatkan oleh Syekh Al-Alamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ketika awal-awal terjadinya fitnah Al-Hajawrah Yaman, gesekan antara murid-muridnya Syekh Mufid bin Hadi rahimahullah, kala itu ada gesekan yang cukup panas antara Al-Hajuri dengan Syekh Al-Adani rahimahullah. Cukup panas ketika suasananya awal-awal perintisan Ma'had Siyush di Aden. Fitnah besar muncul kala itu. Semua murid-murid Syekh Mughbib bin Hadi tampil untuk berusaha mengislah. Semakin keras peristiwa dan kejadiannya. Di situ Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah melayangkan nasihat khusus kepada ahli Yaman dan pelabur Syekh Mughbib. Banyak poin yang beliau sebutkan. Satu di antaranya adalah beliau mengingatkan supaya mewaspadai adanya madsusin, para penyusup-penyusup yang hendak merusak dakwah. Ya, mengingatkan adanya para madsusin, para penyusup-penyusup yang merusak dakwah. Qadarullah masyafa'an, ketika terjadi dan muncul fitnah Hajawurah yang kemudian Syekh Rabi sendiri yang memutuskan pemimpinnya sebagai orang yang menyimpang, yang munharif. Wallahul musta'an. Wasani, tipe yang kedua dari pengobar fitnah. Wasani asyaddu khatar minal awal. Tipe yang keduanya lebih berbahaya daripada yang pertama. Sisi khatarnya, bahayanya ini. Wahuwa man qasduhu hasanun. Seseorang yang niatnya baik. Lakinnahu ghairu faqihin rasikhin fil ilmi wala hakimin aqil. Tetapi dia bukan orang yang faqih yang kokoh keilmuannya, lagi bukan orang yang hikmah yang bijak yang aqil yang punya akal cerdas. Ini dari kalangan kaum muslimin sendiri. Bukan dari kalangan kaum kufar atau dari kalangan al-mubtadi'ah, bukan. Dari kalangan muslimin sendiri, orang-orang yang sesungguhnya khair, orang-orang yang baik, cinta kebaikan, tidak suka dengan perselisihan dan fitnah. Cuman dia bukan ahlinya, dia bukan orang berkompeten dalam bidangnya. Ghirah, kecemburuan, adanya semangat yang berlebih-lebihan yang ada pada mereka yang memicu mereka untuk tampil dalam fitnah tersebut dengan tanpa ilmu, dengan tanpa fiqih, dengan tanpa hikmah, dengan tanpa ta'akul. Mencerna dengan baik apa yang terjadi. Tampillah mereka di fitnah tersebut. Maka, ma yufsidun akthar mimma yuslihun. Apa yang mereka rusak itu lebih banyak daripada apa yang mereka perbaiki. Alim bukan. Marji'iyatul ummah bukan. Rasikh fil ilm tidak. Hakim akil tidak. Hanya punya semangat. Tetapi dengan tanpa backing ilmu yang kuat. Dengan tanpa backing ilmu yang kuat. Ini lebih membahayakan. Dikarenakan tindakan mereka akan membuat keributan dan keramaian fitnah semakin besar. Wallahul musta'an. Maka saya teruskan di situ secara khusus terkait dengan tipikal yang kedua ini. Tindakan-tindakan buruk yang mereka lakukan dalam fitnah ini. وأقول ومن أفاعل هذا الصنف الثاني dan termasuk tindakan-tindakan buruk, perbuatan-perbuatan buruk tipe yang kedua ini. Yang pertama ialah tasattur qabla ta'ahul la siyama fil fitan, tampil sebelum ahli. Dia tampil sebelum punya keahlian, terutama di masa-masa fitnah. Asani yang kedua, taqaddumu baina yadil kibar bisinni wal ilmi was sabaqiyati fid da'wah, lancang mendahului orang-orang besar. Orang-orang yang besar pada usianya, sudah tua, besar pada ilmunya, matang keilmuannya, besar pada lebih dahulu dalam perkara dakwah, sabaqiyah fid da'wah. Lancang mendahului orang-orang tadi yang mana mereka itu lebih berkompeten dalam bidang ini. Tipe yang kedua ini mestinya diam. Mestinya dia tidak ikut campur. Mestinya dia tidak berdalam-dalam dalam masalah fitnah. Bukan bidang dia, bukan ranahnya dia. Dikarenakan dia punya semangat lebih dengan tanpa ilmu, akhirnya masuk dalam fitnah, akhirnya dengan kebutuhannya, dia pun jatuh dalam sikap poin pertama tadi, tampil sebelum ahli, dan yang kedua akhirnya lancang, melancangi orang-orang kibar dalam usianya, kibar dalam ilmunya, kibar dalam sadaqiyah fi da'wah. Yang ketiga, parah lagi, asalis atasar fil hukum, terburu-buru dalam menghukumi orang lain, menfonis orang lain. Bila rawiyatin, ar-rawiyah atasakur fil amr. Bila rawiyah dengan tanpa memikirkan persoalannya. Demikian disebutkan dalam Mukhtar Sihah Ar-Razi. Rawiyah ay atasakur fil amr. Bila rawiyah biatafakur fil amr. Terburu-buru memutuskan, menghukumi, menfonis orang lain dengan tanpa berpikir. Dengan tanpa berpikir terlebih dahulu tentang masalah itu. Wala tarayus. Juga dengan tanpa tarayus. Tarayus, asal maknanya dari kata-kata rasa raisan. Ida abutawa amhal. Ketika dia pelan-pelan dan menunda. Demikian disebutkan di Mukhtar Sihah Razi dan Al-Misbahul Munir Al-Fayumi. Dan yang dimuakan di sini adalah At-Ta'anni. At-Ta'anni. Terburu-buru musukumi dengan tanpa berfikir dan dengan tanpa ta'anni. Ini parah akibatnya. Akhirnya labrak sana, labrak sini, tembak sana, tembak sini, fonis sana, fonis sini. Dan dia bukan ahlinya. Itu bukan haknya dia. Yang keempat dari tindakan mereka ini adalah yansyuru kullama yaqra'u wa yasma'. Dia akan men-share, menyebarkan semua yang dia baca, semua yang dia dengarkan. Wa ma yaduru fi sahah. Dan apa yang sedang beredar di lapangan. Di lapangan yang ada di dunia yang ada ini. Dunia nyata, dunia maya, semua yang dia baca, share langsung. Apa yang dia dengar, share langsung. Sebarkan langsung. Dan dengan tanpa berpikir bagaimana akibatnya. La siyama ma yuwafiqu hawahu. Terlebih-lebih hal-hal yang menyepakati hawa nafsunya. Duna ta'annin wal sabut. Dengan tanpa ta'anni, dengan tanpa tasabut. Ini membahayakan. Dan yang kelima adalah wa akhbasu minhu, dan yang lebih kecil lagi daripada itu adalah yansyuru kullama yaruddu ala mukhalifihi, dia akan menyebarkan segala sesuatu yang membantah setiap orang yang menyelisihinya, yang berseberangan dengannya. Wa in kana masdaruhu min al-munharifin aw al-majhulin, walaupun sumbernya dari orang-orang yang menyimpang atau dari orang-orang yang majhul, yang tidak dikenal. Aw man kana qablu min aduwwihi, atau yang sebelum ini musuhnya dia. Tidak peduli, yang penting sesuai dengan hawa nafsunya, dia ambil, dia pakai untuk membantah setiap orang yang menyelisih dia. Pokoknya membantah orang yang menyelisih dia. tidak peduli dari mana dia mengambil sumber bahannya tadi. Wa in kana al-haq ma'a man khalafa, tanya lebih parah lagi, al-haq itu bersama dengan orang yang menyelisihi dia. Tidak peduli dia, yang penting dia menyelisihi saya, yang penting dia melawan saya, harus saya bantah. Bantah dengan apapun yang dia punya, bahkan menukil, mengambil dari orang-orang yang munharif, orang-orang yang majhul, atau bahkan orang yang sebelumnya musuhnya dia. Dia ambil untuk membantah mukhalifihi, na'udzubillah. Naam. Ini semuanya, barakallahu fikum, diakibatkan karena dia ghairu rasikh fil ilmi, tidak mapan-matang keilmuannya, wala faqih, wala hakim, wala akil. Dia bukan orang yang faqih, bukan orang yang bijak, bukan orang yang akil. Modalnya modal semangat, akhirnya membabi buta, terjatuh dalam perkara-perkara yang membahayakan dia sendiri, sekaligus dengan tanpa dia sadari mengobarkan api fitnah semakin menyala-nyala. Tak terkendali. Dan ini yang lebih membahayakan. Kenapa dikatakan lebih membahayakan? Dikarenakan orang yang melihatnya meyakini dia muslim, dia bukan orang kafir. Meyakini dia bukan ahli bid'ah, dia orang muslim yang khair pada asasnya. Orang baik begitu. Cuma dikarenakan dengan tanpa ilmu, dengan tanpa hikmah, dengan tanpa akal, dengan tanpa tasabbut, dengan tanpa rawiyah wa tarayyuh wa ta'ani, tampil dalam fitnah yang sedang membara. Maunya dia ingin memadamkan api fitnah, ternyata dengan dia terjun di situ, fitnahnya semakin membara, semakin menyala-nyala, semakin tak terkendali. Ini sih bahayanya. Bukan berarti orang kafir lebih mending dari dia. Lah, kafir-kafir. Mubtadi-mubtadi. Ini pada sisi khatariyatul fitnah. Bahaya fitnah yang dia munculkan. Allahul musta'an. Maka saya pun menutup nasihat dengan ucapan saya. Aqul. Kunu mafatiha lil khairi maghaliqa lil fitan. Jadilah kalian orang-orang yang menjadi kunci kebaikan dan yang menutup pintu-pintu fitnah. Ketika muncul fitnah, apapun fitnahnya, diam. Jangan berkecimpung. Jangan ikut tampil ketika Anda bukan orangnya. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semua kepada ahlinya, kepada para ulama. Serahkan kepada para mutamakkin fil ilmi. Tugas kamu itu. Jangan mendekati fitnah. Jauh dari fitnah. Jauh dari fitnah. Dan jangan pula na'udzubillah menjadi pengobar-pengobar api fitnah. Baru ketika semua telah jelas, ketika para ulama wal masyayikh memberikan penjelasan-penjelasannya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para ulama una dari masa ke masa, mereka yang menjelaskan ini membongkar hakikat penyimpangan-penyimpangan yang ada, semuanya telah jelas mana ahlul haq, mana ahlul batil, maka saat itulah kita harus bergabung dengan al-haq dan ahlul haq dan harus meninggalkan al-batil dan ahlul batil. Kalimat saya ini kunu mafatih al khair ila akhirah, ini saya kutip dari sebuah hadis. Hadis datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Ibnu Majah, nomor hadis 237, dan juga dari hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu wa arda Ibnu Majah ayda halaman nomor 238. Juga datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu min al-Tabrani fi Makarim al-Akhlaq fil Makarim, nomornya ke-84 dan dengan dikumpulkannya jalan-jalan yang ada, Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankannya dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 194 dan juga dalam buku beliau Wiral Jannah fi Tarhi Sunan Ibn Abi Asim, Wiral Jannah fi Tarhi Sunan Ibn Abi Asim di halaman ke-78. Lafaz yang saya sebutkan ini lafaz hadis Anas bin Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lil syarr, wa inna minan nasi mafatiha lil syarr maghaliqa lil khair. Sesungguhnya ada dari kalangan orang-orang ini biasanya kunci-kunci untuk kebaikan dan menutup pintu-pintu kejahatan. Namun juga ada dari kalangan manusia ini yang sebaliknya, dia kunci-kunci kejahatan dan menutup pintu kebaikan. Maka beliau bersabda, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syar ala yadayhi. Maka beruntunglah tuba bagi orang-orang yang menjadikan kunci-kunci kebaikan melalui tangan dia, melalui usaha dia. Dan celaka bagi siapa saja yang menjadikan kunci-kunci kejahatan, kejelekan ada pada dua tangan dia. Nah, sehingga dikatakan, kunu mafatihalil khair maghaliqal syarr. Ada beberapa upaya, saya sebutkan dengan global saja, yang menunjukkan, amal-amal yang menunjukkan dia sebagai kunci kebaikan. Yang pertama ialah ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat antum pada ucapan antum, pada perbuatan antum, pada semua tindak tanduk aktif antum. Karena keikhlasan asas kulli khair, asas semua kebaikan, yang buruk kulli fadilah, mata air dari semua keutamaan-keutamaan yang ada. Ikhlaskan niat. Yang kedua, doa walilhah alallahi bitawfiq, berdoa dan memohon dengan sangat kepada Allah Azza wa Jal supaya diberi taufiq untuk itu semua, diberi taufiq untuk bisa ikhlas, diberi taufiq pada apa yang Allah cinta dan Allah ridai. Dikarenakan doa mustahiqul khair, doa kunci semua kebaikan. Yang ketiga, alhirs ala talabul ilm, bersemangatlah, bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama, tafaqquh fiddin. Maka dengan ilmulah seseorang akan mendapatkan fadilah, keutamaan, dan dengan ilmu pula dia akan terhalang dari berbagai macam tindakan yang rendah, yang razilah, yang rendah, dan tindakan kezaliman yang ada. Ilmu adalah kunci semua bakal kebaikan. Yang keempat ialah al-iqbal bila ibadah ala Allah, ya, fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la siyam al-fara'id, terutama yang fardu, wa bi khasa as-salah, khususnya dari ibadah salat, dikarenakan salat tanha dari khasya'i wal-mungkar, dikarenakan yang namanya salat itu mencegah kemungkaran dan perkara yang keji. Inna salata tanha anil khasya'i wal-mungkar, dan semua amal yang lainnya. Semua ibadah kepada Allah yang lain, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan amal saleh, sibukkan dengan itu semuanya terutama di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Al-ibadatu fil haraji kahijwatin ilayya. Kata Rasulullah SAW, ibadah di masa-masa haraj seperti peristiwa kepada aku. Rawahul Muslim al-Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima ada tahalli bimakarimil akhlak, berhias diri dengan akhlak yang mulia. Hiasi diri kamu dengan akhlak yang mulia. Hiasi tindak tanduk kamu, perbuatan kamu, ucapan kamu, semua yang ada pada kamu. Hiasi dengan akhlakul karimah. Tinggalkan akhlak yang tercela, yang buruk. Dan yang keenam ialah musahabatul akhyar. Bersahabatlah dengan orang-orang khair. Nelah kaum bermajlis dengan orang-orang baik. Tinggalkan, jauhi para asyrar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek itu. Ini adalah kunci keselamatan agama. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka dengan sahabat dia bersahabat karib. Rawahu Ahmad wa ghairuhu dari Abu Hurairah dengan dihatankan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mukhib bin Hadi. Dan yang terakhir adalah raghbatul abdi fil khair wa fi naf'il ghair. Semangat dan cintanya seorang hamba pada perkara kebaikan dan memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ini kunci dari semua tadi. Dia memiliki semangat yang tinggi, memiliki kemauan yang sangat kuat untuk mengerjakan semua perkara kebaikan, dan punya semangat yang kuat untuk memberi kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah yang lain dengan bimbingan ilmu dan syara'. Barakallahu fikum. Jadilah kunci kebaikan dan jangan menjadi kunci kejelekan. Buka kebaikan, tutup semua perkara kejelekan dan fitnah. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan banyak perlindungan dari semua fitnah yang ada. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari tindakan tahyijul fitan, mengobarkan fitnah. Jangan sebagai pengobar fitnah. Jadilah pemadam atau fitnah dengan bimbingan syara'. Barakallahu fikum. Nakafilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.